Alhamdulillah, di dalam kitab Taisirul Alam ataupun Umdatul Ahkam, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ataupun hadis-hadis yang ada padanya hadis-hadis Bukhari dan Muslim, kitab yang mengumpulkan hadis di Bukhari dan Muslim, dan kita telah selesai ataupun hampir selesai membahaskan, membaca hadis-hadis berkenaan dengan bab muamalah, bab muamalah antara manusia dengan manusia, lebih kepada berkaitan dengan harta benda, harta benda yang didapati ataupun diberikan oleh manusia, dapat ataupun kita berikan. Dan sebelum ini, pada minggu lepas, kita telah pelajari tentang bahawa harta benda yang kita dapat dengan tanpa usaha kita, dengan tanpa usaha kita, iaitu berkaitan dengan harta pusaka. Jadi kita hanya bincangkan permulaannya saja, mukadimahnya saja. Ini tanpa kita usaha, tanpa ada gantian, tanpa ada gantian kita dapat, kita tak gantikan harta itu dengan harta yang lain. Dan sebab mengapa kita mendapat harta tersebut adalah tu perkara yang perlu ataupun kita baik kita renungkan dari sudut hikmah-hikmah yang ada padanya. Sebab seseorang itu mendapat harta pusaka, sebab mengapa seseorang itu dapat harta pusaka tanpa usahanya, kan? Dan kita tahu barang ataupun harta seseorang Islam itu haram untuk orang lain, haram atas orang lain. Bermakna seseorang Muslim itu tidak boleh kita menggangui ataupun mengambil harta benda Muslim yang lain. Dan siapa yang melakukan demikian, dia telah melanggar kehormatan saudara Islamnya. Dan Nabi SAW di dalam khutbah Haji Arafah, khutbah Arafah, khutbatul Wada, telah mengatakan al-Muslimu, seorang Muslim itu haram atas saudaranya yang lain, hartanya, maruahnya, kan? Seperti haramnya hari ini, iaitu hari Arafah, seperti haramnya tempat ini, iaitu Mekah, tanah haram. Jadi janganlah seseorang Islam, kata Nabi SAW, memukul ke mengambil harta benda saudaranya yang lain, hanya untuk tuan punya saja. Dan hanya dibenarkan jika diizinkan oleh tuan punya harta benda. Tetapi yang ini, seseorang itu boleh mendapat harta dengan tanpa usahanya. Waalaikumsalam. Dengan tanpa usaha, tetapi sebabnya mudah. Sebabnya adalah dia mempunyai hubungan rahim, hubungan saudara kepada orang yang mati. Hubungan saudara kepada orang yang mati, maka dia secara automatik mendapat hartanya, sebahagian daripada hartanya, kemungkinan mendapat semua daripada hartanya tanpa ada sebab lain. Itu sebab yang asas, yakni hubungan darah ni amat besar dalam Islam, sehinggakan kita dibenarkan mengambil hartanya. Sama ada dia redha ataupun dia tidak redha, orang yang mati tu, sama ada dia sayang kita ataupun dia tak sayang, kan? Allah SWT menghukumkan bahawa harta tu adalah awak punya, kerana awak ada hubungan silaturahim dengannya, begitu besar di sisi Allah SWT. Walaupun kita pandang remeh, ini adik beradik, saya tak pernah bertegur siapa dengan adik beradik, tahu-tahu dia mati dapat duit, kan? Saya tak ada kena-mengena dengan orang ini, iaitu mungkin sedang orang mara lain, tapi kita dapat, tahu-tahu je dapat, tak pernah ziarah dia, tak pernah pergi rumah dia, raya dan sebagainya, tahu-tahu dia meninggal, kita dapat duit. Menunjukkan bahawa Allah SWT ataupun Islam memang memaksudkan daripada kehidupan kita ini untuk kita saling menghubungi silaturahim, amat penting di dalam Islam. Cuma ada lagi satu sebab, bila kita dibenarkan mendapat harta pusaka daripada orang yang mati selain daripada harta, selain daripada hubung silaturahim. Yang kedua adalah agamanya, agama seseorang itu. Jika yang mati itu seorang Islam, maka dia yang orang Islam yang hidup mendapat akan harta pusakanya campur dengan hubungan silaturahim. Jadi silaturahim saja tak cukup, mesti ada Islamnya. Itu insyaAllah kita akan belajar dalam malam ini juga. InsyaAllah kita akan baca secara cepat hadis-hadis yang berkenaan dengan faraid. Tak berapa banyak hadis-hadisnya. Sebagaimana telah setujui pada minggu lepas, kita akan masuk secara detail tentang perkiraan atau pengiraan harta pusaka, jumlah-jumlah faraid dan sebagainya. Baik, ya. Jadi setelah kita tahu bahawa wasiat itu tidak boleh lebih daripada 1/3, dan kita telah terangkan syarat-syaratnya, yang lagi 2/3 ataupun kurang daripada itu ataupun lebih, itu harus dibagikan secara faraid, secara faraid. Dan uniknya tentang faraid ni, hukum ahkamnya turun di dalam Al-Quran terus, terus turun daripada langit, bukan daripada hadis Nabi SAW. Secara detail, secara terperinci diterangkan berapa laki-laki dapat, perempuan dapat, adik perempuan dapat, isteri dapat, kalau ada anak berapa, secara detail di dalam 3 buah ayat saja. Dalam 3 buah ayat dalam surah An-Nisa. Siapa yang hafal 3 buah ayat ni, insyaAllah lagi sikit boleh buat ataupun boleh selesaikan masalah-masalah faraid. Lagi sikit lah, jika dia tidak terkena dengan masalah-masalah special yang mana perlukan hadis. Hadis dalam masalah faraid pun tak banyak. Itu juga bukti bahawa kita tak boleh lepaskan diri kita daripada daripada hadis. Tetapi ketahui apa ni, kalau kita nak tahu ada masalah dalam faraid ni, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Ada juga masalah yang isolate, eh? Ada juga masalah ni tidak disebutkan dalam Quran, tak dalam hadis berapa banyak. Jadi sahabat menggunakan kias, pakai kias. Dalam faraid ni pun ada kias. Sama ada kita percaya atau tak percaya, berlaku juga macam tu. Bukan nak tunjukkan bahawa Quran tu tak sempurna, hadis tu pun tak sempurna. Itu menunjukkan bahawa Quran dengan hadis ada, kalau tak tunjukkan secara detail, dia ada juga ada memberikan ulama kaedah-kaedah untuk bagaimana kita istinbatkan hukum daripadanya. Dan tentang faraid ni juga adalah ada satu masalah dalam faraid ni, yang di mana Abu Bakar As-Siddiq menggunakan kias. Kerana tak dalam Quran, tak ada dalam hadis, dan sahabat-sahabat semua setuju dengan ijtihad Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan kes ini ataupun kisah ini adalah antara dalil yang terkuat bahawa macam mana pun kias itu, kita suka atau tak suka, adalah hujah, adalah hujah di dalam agama, dalam hukum ahkam. Kerana sahabat gunakan, tak ada Quran, tak ada hadis. Kalau misalnya pendapat ulama Zahiri, yang dipelopori oleh Ibn Hazm rahimahullah, dia katakan tak ada kias kan. Dalam masalah ni dia pun tak tahu pun nak buat. Kalau dalam masalah, ada satu masalah ni, tak ada Quran, tak ada hadis, tak tahu apa yang dia nak lakukan. Nak tunggu, takkan kita nak biarkan harta pusaka tak dibagi-bagikan kan. Jadi mesti nak selesaikan. Jadi terpaksa ikut ijma' sahabat, ikut kias sahabat. Baik, faraid jama' faridah, artinya yang diwajibkan, mafrudah yang diwajibkan. Artinya ia adalah satu hukum yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maknanya yang lain-lain tu tak wajib, bukan maknanya yang lain-lain tu tidak wajib, tapi satu istilah yang digunakan oleh syarak bahawa faraid tu dalam harta pusaka. Jadi kadang-kadang dari segi bahasa, perkara-perkara lain tu pun faraid juga, faridah juga. Jadi tentang definisinya, tentang bagaimana membagi-bagikan harta pusaka kepada waris-waris. Baik, kalau kita baca ni panjang, kalau kita baca ni panjang, kita nak ringkaskan aja. Jadi saya lebih suka terus kita pergi kepada hadisnya. Jadi hadis pertama di dalam bab faraid Dalam kitab ini adalah hadis 293. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin zakar. Wa fi riwayah aqsimul mala baina ahli al-fara'id ala kitabillah fama tarakatil fara'id falil aula rajulin zakar. Fali aula rajulin zakar. Yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda, berikanlah warisan kepada orang yang berhak menerimanya, kepada ahlinya, dan apa yang tinggal sisanya adalah untuk orang laki-laki yang paling berhak. Orang laki-laki yang paling berhak. Dalam riwayat lain menyebutkan bahawa bagilah harta warisan di antara para ahli waris yang berhak berdasarkan kitabullah. Adapun sisanya daripada harta warisan maka untuk orang laki-laki yang paling berhak. Jadi satu perintah dari Nabi SAW suruh kita bagi-bagikan harta warisan itu ikut Al-Quran pada yang berhak. Jadi nak tahu apa siapakah yang berhak terima waris, kita kena rujuk kepada Quran. Jadi Quran kata gini, gini, gini. Kalau lebih, kalau kita dah bagi-bagi-bagikan, ada lagi lebih harta, apa harus kita lakukan? Kerana ada di dalam Quran tak sebut semua keluarga kan? Tak disebutkan semua keluarga, ahli keluarga. Pakcik tak sebut, ini tak sebut kadang-kadang. Jadi kata Rasulullah SAW, kita berikan kepada lelaki yang paling dekat. Sebenarnya terjemahan ni tidak tepat. Pada orang laki-laki yang paling berhak kan? Bukan eh? Aula rajulin zakar, sebenarnya tafsiran yang lebih tepat, terjemahan yang lebih tepat, lah orang-orang laki yang paling dekat. Bukan yang paling berhak. Sebab kalau berhak, siapa tu yang berhak? Kita pun tak tahu. Jadi ada cycle lah. Kita dah bagi-bagikan dalam Al-Quran, sebab dalam Quran dah katakan siapa yang berhak kan? Tapi lepas tu kalau ada bilin, kita berikan kepada orang yang laki-laki yang lebih berhak. Siapa tu yang berhak? Jadi terjemahan ni tak tepat. Pada orang laki-laki yang paling dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan mayat, dengan mati, dengan si mati. Dialah yang paling berhak. Fali aula rajulin zakar. Aula dekat sini bukan aula yang paling berhak. Jadi terjemahan dia tak tepat. Aula tu adalah daripada yang dekat, lelaki yang paling dekat dengan si mati. Selepas anak, selepas bapa misalnya, selepas adik-beradik laki-laki, ada pula keluarga lain, pakcik. Kita ada pakcik, kita ada makcik. Mana satu lagi yang berhak? Ikut hadis ni, pakcik lah. Sebab dia, pakcik, dia adalah daripada kalangan laki-laki. Dia paling dekat. Dia tak payah nak kongsi dengan makcik. Faham eh? Dia tak payah nak kongsi. Dia terus dapat. Itu erti hadis ini. Cara praktiknya kena buat satu problem sum lah. Kita tak nak buat satu problem sum panjang. Jadi ini secara ringkas hadis ni di dalam Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim menunjukkan kita kena bagi-bagikan ikut kitabullah, ikut Quran. Masalah ni tak adalah masalah, ataupun perkara ni bukan satu masalah untuk orang-orang Islam. Kan? Cuma pada zaman mutaakhir ni, mereka mempertikaikan dari sudut pembahagian antara lelaki-lelaki dengan perempuan. Kerana di dalam Al-Quran, lelaki dapat dua kali ganda daripada perempuan. Betul tak? Kalau ada adik-beradik lelaki-lelaki ataupun ada anak lelaki, ada anak perempuan, yang anak lelaki dapat dua bahagian, anak perempuan dapat satu bahagian. Kalau RM1, RM2 tak apa lah. Dia tinggalkan RM3, dua lelaki dapat, satu RM1, anak perempuan dia dapat. Jadi kalau RM30, RM20 untuk anak lelaki, RM10 untuk anak perempuan. Dah lain dah. Jadi mereka katakan kenapa macam ni. Dan adalah, walaupun tak ramai kata-kata yang ganjil ni, mereka kata tak payahlah pakai faraid. Apa hukum mengingkari hukum faraid? hukum ingkar kepada faraid. Senang aja lah hukum dia. Dia telah ingkar kepada satu hukum Al-Quran kan. Tidak ada khilaf bahawa hukum faraid itu ada dalam Quran surah An-Nisa. Jelas. Ada tiga buah ayat kat dalam. Panjang-panjang ayat dia secara detail. Lepas tu Allah kata faridatan minallah. Faraid ataupun kewajipan ketetapan daripada Allah. Innallaha kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi terus daripada Allah SWT. Jadi kalau dia kata, dia ada lain, maknanya dia ke ataupun mazhab dia lebih pandai lah, lebih pandai dan lebih bijaksana. Jadi terang bahawa itu adalah satu kekufuran. Jadi sebab tu kadang-kadang kejahilan kejahilan di kalangan manusia ni, kadang-kadang kita boleh maafkan. Kadang-kadang kita boleh maafkan dan kadang-kadang kita kesian saja. Tetapi kalau kejahilan dalam agama, itu satu musibah yang besar. Musibah dalam agama, kejahilan dalam agama, kalau dia pandai lain perkara pun, ia satu perkara yang berbahaya. Baik, kita pergi kepada, ada apa-apa nak tanya tentang hadis tadi? Ini dia sebutkan separuh, seperempat, seperdelapan, dua per tiga dan sebagainya. Cukup eh, kalau nak ada buku faraid besar-besar. Mereka tulis kita masalah faraid ni satu buku lain khas. Dalam fiqh selalu ada bab faraid tapi selalunya lain. Kerana masalah dia panjang. Kalau para waris setuju bagi sama rata. Sama ada cara yang orang setuju pada lain. Dan faraid. Boleh diterima? Semua setuju eh? Dia kata, kita bukan kata apa ni tidak dibagi pada faraid pakai cara lain. Sebenarnya maknanya harta dia kasih. Dia dah bukan hukum hukum lain, bukan cara pembagian lain. Maknanya dah hukum hadiah. Maknanya dia dah dapat, kita dah bagikan faraid. Ha, dia, sebelum dia terima tu boleh nak kasih pada orang lain, sukati dia. Kita tak banyak bagi faraid, maknanya mesti dapat bahagian dia secara fizikal, tak semestinya. Dia kalau cakap pun maknanya jelas lah, ini orang ni dia punya. Aku tak nak terima pun satu apa saja bahagian, dia tak nak, semua kasih je. Kalau dia kata macam itu, maknanya dia dah kasih bahagian faraidnya. Kita yang tukang apa ni uruskan harta pusaka tu, kita tetap kena tahu bahawa yang mana bahagian dia, mana bahagian orang lain. Jadi itu bukan maknanya kita keluar daripada hukum faraid. Semua harta tak kira harta CPF ke harta apa, semuanya mengikut faraid. Baik. Cuma tentang kenapa wanita dapat kurang daripada laki-laki, ada siapa nak jawab? Selain daripada ada dalam Quran lah. Kurang separuh eh? Jadi ibu pun dapat kurang daripada bapa, adik perempuan dapat kurang daripada adik laki-laki dan seterusnya. Sebab di dalam Islam, seorang wanita tu dia tak perlu cari nafkah. Dalam Islam yang tukang cari rezeki, cari nafkah adalah laki-laki. Daripada dia kecil sampai dia tua, sampai dia meninggal pun, yang tukang kasih dia nafkah adalah laki-laki. Asalnya perempuan tak payah bekerja. Itu dalam Islam. Dan sentiasa maslahat kewangannya, finance dia terpelihara oleh keluarga laki-laki. Memang tanggungjawab laki-laki. Jadi kalau ada yang adik-beradik laki tak nak kerja apa, adik kakak yang nak kerja dan sebagainya, asal dalam Islam tak patut. Dia tak payah kerja sebenarnya, tapi yang laki-laki yang kena kerja. Jadi kalau dia anak, samalah anak laki anak perempuan dapat. Bila dia kahwin saja dia jadi isteri. Isteri tak payah kerja, suami yang tanggung. Kalau dia dalam keluarga yang lebih besar dan belum kahwin, tak cukup adik atau abang lelaki-lelaki yang abang yang yang tanggung, pakcik, datuk dan seterusnya. Jadi dia tak pernah putus rezeki, sepatutnya lah, sepatutnya. Melainkan adik-beradik ke keluarga lelaki-lelaki pun tak cukup nak tanggung dia kerana nak tanggung keluarga lain, barulah mungkin kena darurat, baru dia boleh cari nafkah. Jadi yang sepatutnya yang keluarkan banyak duit, dia banyak outcome, dia punya expenses lebih banyak adalah orang lelaki-lelaki. Jadi sebab tu Islam kasih dia lebih. Sebab tu Islam kasih dia lebih. Jadi itu dari sudut hikmahnya. Jadi orang perempuan tak perlu nak banyak duit, dia tak banyak tanggungan. Tapi kadang-kadang mereka memberikan syubhat-syubhat yang mana kita lihat macam boleh terima jugalah, macam boleh terima juga. Contohnya yang perempuan ni yang kerja, yang apa ni, yang banyak tanggungan, yang lelaki ni ada adik-beradik, anak dia ada dua lah, misalnya lelaki ada perempuan. Yang lelaki tu tak apa ni, tak perlu banyak duit, tak ada, tak ada tanggungan. Tapi adik perempuan, anak perempuan dia tu banyak tanggungan. Jadi nak kasih sama rata tak? Jadi kat situ dia fikirkan lah. Jadi kalau dari segi hukum akal, sepatutnya bagi sama rata, bahkan kasih perempuan lebih pun mengikut keadaan. Wakil lah kata orang tu kan, mengikut keadaan. Apakah itu diterima? Sekarang yang miskin dia yang perempuan, yang banyak tanggungan tu yang perempuan ada banyak anak. Janda pula tu misalnya ada anak banyak, yang lelaki tak ada problem. Islam kata yang dapat lebih lelaki-lelaki kan. Jadi kenapa tak kita kasih sama rata ataupun kita kasih lebih pada perempuan? Jadi mereka katakan boleh tak tukar hukum macam macam tu. Kita katakan macam ni lah, kita katakan hukum Allah dulu. Dan sepatutnya dari sudut Islam, yang lelaki-lelaki tu kalau dia tak perlu harta tersebut ataupun lebihan, sepatutnya dia bantu adik perempuan dia ke ataupun kakak dia yang yang lebih memerlukan. Tentang hukum kita tak boleh ubah, tak boleh ubah. Baik, kita teruskan hadis yang berikutnya. Ya. Yeah. Jadi macam mana kita jelaskan? Bagaimana jelaskan? Yang lelaki itu tak ibu, ibu marah. Okay, ini masalah lain. Ini kalau laki-laki yang ada dalam sebagai waris tu, dia tak nak bagikan dengan faraid lah, maknanya dia nak ambil semua. Itu tentu sekali dalam masalah seperti ini ada otoriti kan, laporkan kepada otoriti lah. Yang ini orang perempuan tu boleh laporkan kepada otoriti tentang iman dan Islam seseorang tersebut. Tidak ada pengaruh dalam hukum ni. Allah tak ada beza-bezakan yang bertakwa lagi dapat banyak misalnya, ataupun boleh dapat yang yang jahat tak dapat. Dia tak ada beza-bezakan. Melainkan kalau dia dikhuatiri menyalahgunakan duit tersebut, menyalahgunakan duit tersebut, kita tak apa ni tahan, kita tak apa ni kasihkan duit dia pada orang lain, tidak, tu salah. Kita tetap peruntukkan duit tersebut, wang tersebut kepadanya, tetapi kita tahan, kita tak berikan semuanya kepada dia. Dan ini ada bab lain dalam bab fikih namanya Al-Mahjur Alai Al-Hajar, Kitabul Hajar. Artinya orang-orang yang ditahan harta bendanya. Jadi dalam Islam ada kalanya orang itu harta bendanya tu ditahan oleh pemerintah ataupun oleh orang yang berkuasa. Contohnya orang gila ataupun orang yang tak pandai menggunakan wang dia, bodoh misalnya. Setiap kali kalau pergi pasar mesti habis duit dia, balik tak buat apa-apa. Saya tak tahu macam ada cerita dalam bahasa Melayu tentang ni Pak Pandai ke ya. Selalu pergi selalu salah. Jadi kalau dalam Islam, dalam Islam kita dibenarkan untuk tahan harta bendanya. Tahan harta bendanya sampai dia waras, bijak. Jadi orang yang belum balik kita tahan harta dia. Kalau kita ada anak-anak yatim, tak berikan semua harta dia, bukan kita bagikan semuanya. Budak 5-6 tahun awak kasih 10 ribu habis lah kan. Jadi kita tahan sampai dia baligh. Sebab tu ada dalam surah An-Nisa juga, wa batalul yatama hatta iza balagu nikah, dan ujilah anak-anak yatim ni sehinggalah mereka dah baligh untuk berkahwin. Fa in anastum minhum rusdan farfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kamu dah dapati mereka dah rasyid, dah bijaksana, dah boleh gunakan harta benda dia, barulah kita berikan harta bendanya. Tentang iman dan ataupun Islam dia baik atau tidak, tidak ada pengaruh. Asalkan itu saja. Kalau Islam dia bagus pun, tapi dalam harta benda dia tak pandai jaga, maka kita tahan. Tetap kita berikan. Itu saja. Tetap kita berikan. Hadis berikutnya daripada Usamah bin Yazid. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhumah. Annahu qal qultu ya Rasulullah aina tanzilu gadan fi darika bi Makkah. Faqal wa hal taraka aqilun min riba'in aw dur? Thumma yaqul la yarithul muslimu al-kafir wa la al-kafirul muslim. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah besok engkau akan singgah di rumah engkau di Mekah? Beliau bertanya, yakni Nabi SAW, apakah aqil meninggalkan tempat tinggal untuk kita? Kemudian beliau bersabda, orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim. Nilai satu hukum tentang faraid. Usamah bin Zaid, cerita dia banyak Usamah dan juga bapanya Zaid bin Harithah. Zaid, cerita dia panjang. Dia apa ni, hilang. Zaid bin Harithah ni dia hilang. Lalu Nabi SAW ambil dia lah. Jadi dia duduk kat rumah Nabi SAW, jadi macam anak dia. Hingga kan Nabi SAW panggil dia anak. Itu sebelum turun hukum melarang kita memanggil orang yang bukan anak kita sebagai anak kita. Ini dalam Islam tabani. Jadi dia dah macam adik ataupun macam anak beranak. Yang itu Zaid tu menganggap Rasulullah SAW sebagai bapanya. Lalu keluarga Zaid ni datang cari. Mereka cari Zaid ni lama. Mereka akhirnya jumpa dengan Zaid. Dia ada di sisi Rasulullah SAW, dan mereka minta Zaid kembali. Jadi Nabi SAW kata, pergi tanya Zaid, kalau dia nak kembali, okey lah. Kalau dia nak stay, kita terpaksa tinggalkan dia. Setuju tak? Okey, setuju. Jadi mereka pun bapa kepada Zaid, tanya kepada Nabi, kepada Zaid, mari balik. Dia kata dia tak nak balik. Bukan dia tak ngaku bahawa tu bapa dia. Bukan dia kira nak tukar bapa, tetapi dia kata, aku tak pernah nampak seseorang macam Rasulullah SAW. Aku lagi redha dengan Rasulullah SAW. Dia nak duduk dengan Nabi SAW. Jadi dia tinggal dengan Nabi SAW. Sehingga dia tak baliklah kepada keluarganya. Dan mereka mendapat anak Usamah. Ada cerita dia lagi. Zaid ni orangnya kulit putih, kalau tak silap saya. Usamah ni keluar hitam. Hitam sehitam-hitamnya, bapaknya putih seputih-putihnya. Jadi timbul fitnah. Ini anak dia ke bukan? Jadi Nabi SAW dah susah hati. Ini semua berlaku kat Madinah. Nabi SAW susah hati. Macam mana ni? Jadi orang dah tanya-tanya ni anak dia atau bukan. Jadi ni satu fitnah yang besar. Akhirnya seseorang yang pandai tengok apa ni, tapak kaki. Dia bukan telik lah. Telik nak tahu nasib kan. Dia kira telik juga, tapi bukan telik nasib . Dia telik maknanya dia tengok di mana dia boleh tahu tapak kaki ni, ini anak kepada tapak kaki lagi satu ke, adik ke, apa ke, semua dia tahu, mak ke dan sebagainya. Kalau dia tengok tapak kaki bukan yang betul, maknanya tapak kaki kat tanah tu, unta tu, dia boleh tahu yang ini anak dia, anak yang keberapa, semua dia boleh tahu. Expert lah. Macam orang tengok tamprin lah. tamprin dah tentu sama kan. Ini tak, ini dia tahu. Jadi dia lalu datang masuk rumah Rasulullah SAW satu hari. Zaid dengan Usama sedang tidur atas katil. Satu kaki putih, satu kaki hitam. Jadi nampak kaki je terkeluar. Jadi dia tengok aja kaki ni dua, dia kata inna hazil aqdam ba'dha la min ba'd. Sesungguhnya kaki ni satu daripada yang lain. Maknanya dia daripada yang sama. Maknanya daripada zuriat yang sama. Anak beranak. Jadi bila dia cakap macam gitu je, Rasulullah SAW muka dia berseri-seri. Ada dalam hadis eh? Ada dalam hadis, dalam kitab ni juga. Jadi orang ramai pun tahu, jadi hilanglah fitnah ni. Bahawa ni memang anaknya. Jadi mak bapak putih keluar anak hitam legam. Ada juga. Mustahil ke tak mustahil? Tak mustahil. Datang mana? Ada penyerahkan lah tentang biologi ya. Ada. Tentang panas eh? Bukan, dalam juga tubuh tu kita pigment yang membuatkan warna kita hitam atau putih. Seperti yang seperti pun anak lelaki mirip kepada perempuan eh? Yang seperti betina tu dia punya apa tu hormon dulu lebih. Tapi kalau ikut hadis tu pernah berlaku macam ni lah, tapi bukan pada Usamah, pada orang lain. Dia kata anak dia warna lain dengan warna dia, dengan warna isteri dia. Jadi dia nak nafikan tu anak dia. Dia dah mula syak, ragu. Dan ini dah menunjukkan bahawa dia tuduh isteri dia berlaku curang kan. Jadi Nabi SAW tanya dia, kau ada pelihara unta tak? Kita ada. Apa warna-warna unta kau? Ada macam-macam lah, hitam, putih, coklat, kelabu dan sebagainya. Macam mana dia datang macam-macam warna? Bapak dia sama kan, datang macam-macam warna. Jadi dia pun cakap, orang Badui ni, orang sahabat ni kata kemungkinan daripada dia punya datuk nenek kan. Jadi macam gitulah juga yang ini. Dalam hadis kita akan baca juga insyaAllah dalam bab apa ni, kitab nikah, kitab talak ni semuanya. Memang gitu, maknanya dia punya datuk nenek dia, moyang dia ada yang warna lain. Jadi tak mustahil lah perkara ni berlaku. Jadi Usamah ni masyhur tentang antara dia, dah bermula-mula dia tentang perkara ni. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhumah ada juga meriwayatkan beberapa buah hadis yang penting-penting. Antaranya yang kita pernah baca dulu tentang riba, yang ini pula tentang ini eh. Bahawa dia bertanya Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW ketika nak pergi ke Mekah untuk menakluk kota Mekah. Al-Fatuh kita katakan pada tahun 8 Hijrah eh, pada tahun 8 Hijrah. Jadi Nabi SAW memang berasal daripada Mekah. Dan Nabi SAW bila tinggalkan apa ni kota Mekah, dia dah tak ada rumah lagi lah. Tetapi Nabi SAW mempunyai keluarga lain. Antaranya Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib adalah sepupu Rasulullah SAW. Abu Talib adalah pakcik Nabi SAW. Dan pakcik Nabi SAW masih ada rumah kat sana. Abu Talib ada 4 orang anak. Satu Ali Talib, lagi satu Aqil, lagi satu Ja'far, lagi satu Ali. Ada 4 orang lelaki kan? Ja'far, Talib, Aqil, bukan Awil eh dalam kitab tu. Talib, Aqil, Ja'far dan Ali. Ja'far dan Ali masuk Islam sebelum Abu Talib meninggal. Ja'far dengan Ali masuk Islam sebelum Abu Talib, bapa mereka meninggal dunia. Jadi bila bapa dia meninggal dunia, harta pusakanya Ja'far dengan Ali radhiyallahu anhuma tak dapatlah. Yang dapat siapa? Aqil dengan Talib. Kemudian Talib ni anak yang dapat tu, Talib dengan Aqil dapat duit kan, dapat harta kan. Talib ini terbunuh pada perang Badar. Dia dah masuk Islam, dia terbunuh pada perang Badar. Jadi harta dia semua pada Aqil, semua diserahkan kepada Aqil. Lalu Aqil tu menjual harta bendanya. Jadi tentang hukum pula, ini dari sudut sejarah lah. Jadi Usamah tanya, kau nak balik ke rumah kau ke? Yang apa ni, yang ada mungkin yang diwariskan apa ni, yang kau warisi daripada pakcik kau ke ataupun pada sepupu. Jadi kata Nabi SAW tak ada, akil dah tak tinggalkan apa-apa lagi. Sebab Ali dengan Jaafar tak dapat pusaka, lepas tu bagi kepada lagi dua orang anak, satu dah mati, balik tinggal pada satu, akil dia dah jualkan semua. Jadi Nabi SAW tak ada rumah dekat dekat Mekah yang dia nak pergi. Kemudian Nabi SAW sambung, seorang Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang Muslim. Baik, ini yang kita katakan dalil bagi menunjukkan bahawa waris mewarisi ini ada dua sebab dia. Satu darah daging, lagi satu Islam. Jadi ini lagi satu perkara yang yang penting tentang kedudukan orang non-Muslim ni dengan orang Islam. Jadi persaudaraan tu adalah persaudaraan Islam, tu yang persaudaraan yang hakiki. Lagi satu persaudaraan yang darah daging tu berterusan juga, dia tetap adik, dia tetap abang. Tetapi dari sudut hukum-hukum lain, harta benda dia tak mewarisi. Jadi yang lagi kuat adalah apa? Agama. Agama. Agama kita boleh waris mewarisi. Iaitu lebih kuat daripada setakat darah daging saja. Baik, kalau kita lihat hadis ini, orang Islam tak boleh waris orang kafir, walaupun dia adalah saudara mara kan. Orang kafir pun tak boleh waris daripada orang Islam. Mafhum mukhalafah dia apa dia? Orang Islam boleh waris daripada orang Islam lah, betul tak? Apa yang tak ada kat dalam hadis ni? Orang Islam boleh waris daripada orang Islam lah, itu betul lah, itu jelas. Yang lagi satu, orang kafir boleh waris dengan orang kafir, betul ke? Jadi orang Kristian boleh boleh warisi daripada kaum kerabat dia yang Kristian. Tapi kalau orang Kristian, bapak dia Yahudi, dia boleh dapat daripada bapak dia Yahudi ke? Yang Majusi pula macam mana dengan yang Hindu? Jadi itu masalah yang dibahaskan oleh ulama. Asal dia di sini lah. Dia, dia berikan bahagian gitu je lah. Ada dia Muslim. Tapi family dia kafir. Dia kahwin dengan orang Muslim. Jadi dia anak yang masa tadi, orang kasih pada dia lah. Orang kasih dorang, hukum dorang. Boleh? Dia boleh terima. Boleh, boleh terima. Dia tuntut tak boleh lah. Kalau dia tak diberikan, dia minta. Sebab dia kata aku anak dia apa. Jadi kata itu tak boleh lah, dia tak berhak. Dia orang nak kasih, kita ambil je, tak salah. Jadi kalau orang Muslim mak bapak dia, dia punya apa ni, mak bapak dia Islam, anak dia kafir, dia bila dulu mati, apa jadi dengan satu? Jadi dah tak ada orang lagi lah. Apa jawapan dia? Pergi pada Baitul, pada Baitul Mal. Itu maksud dia dekat sini. Jadi orang adik dah waris dia ada, tapi waris dia semua kafir kan. Jadi pergi kepada orang Islam sebab hubungan Islam lagi kuat daripada hubungan kekeluargaan. Dekat dalam surah Al-Anfal, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Apa ni, yang saudara rahim ni, yang keluarga ni lebih layak daripada atas orang lain dari dalam kitab Allah, sebab dia lagi dekat. Jadi dia punya, dia punya ilah dia, dia punya sebab dia adalah siapa yang lagi dekat dengan yang si mati tu. Awak ada orang Islam yang adik yang apa ni, yang bukan adik beradik dengan leher tu orang kafir tapi bukan adik beradik. Mana kita yang nak kasih? Mana yang lagi dekat? Kita katakan yang Islam lagi dekat. Kita kasih yang Islam walaupun bukan adik beradik. Jadi balik kepada Baitul Mal lah. Tu maknanya kita pergi pada Baitul Mal. Cuma masalah sekarang ni kalau berbeza agama. Kalau Kristian dengan Kristian, kita berikan kan, bapa Kristian, anak Kristian, diorang boleh baris membaris ya, dalam hukum Islam ni pun kita cakap ni dalam, kalau negeri tu ditakbirkan oleh orang Islam, apa kita nak buang harta dia? Nak kasi pada Baitul Mal Muslimin ke? Atau kita waris-warisi antara orang-orang kafir ni? Jadi ikut hadis ni menunjukkan macam boleh. Masalahnya kalau berbeza agama, satu Hindu, satu Kristian, kan yang mati Hindu dapat tak yang si Kristian tu daripada si mati yang berbeza agama? Dia tak ada dalil. Dah keluar daripada skop Islam. Tapi Islam mesti ada penyelesaian. Takkan tak ada kan? Kalau tak ada, kena ijtihad lah. Jadi dalam masalah ni ada satu hadis ataupun dua hadis yang boleh jadi panduan. Satu yang digunakan oleh Imam Malik kan, mazhab Maliki, dia kata la yatawarathani ahlul millatain, dua agama yang berbeza tidak dapat waris mewarisi. Hadis ni dikatakan sahih oleh Albani ya. Syekh Albani. Dan lagi satu hadis pula, al-kufru millatun wahidah, kekufuran tu satu agama. Jadi ini yang masalah lagi untuk ulama. Satu kata orang yang berbeza agama ni tak boleh waris mewarisi. Yang lagi satu kata kekufuran tu semua satu agama. Apa pun dia tak kira, dia kira satu agama. Jadi ni yang yang bercanggah ni. Jadi mazhab Syafi'i kata kalau berbeza agama dia boleh waris mewarisi. Yahudi dengan Kristian boleh. Tapi kalau mazhab Maliki, mazhab Hanbali dan beberapa ulama lain, mereka katakan kalau Yahudi dengan Nasrani tak boleh waris mewarisi. Allah mana yang lebih lebih kuat. Ini semua masalah eh. Tapi kalau bukan negeri Islam, diorang sah boleh je lah kan. Diorang sembarang aja. Diorang just bagi-bagikan ikut sivil, ikut hukum sivil, dia tak kira agama. Semua dia dia bagi-bagikan. Perlu diingatkan eh, kalau tidak tidak darurat kita tak boleh pergi kepada mahkamah sivil eh. Dia tak, selagi ada mahkamah syariah yang boleh selesaikan masalah, kita boleh pergi mahkamah sivil. Yang kahwin kat mahkamah sivil tak tak sah. Bahkan daripada sudut awak pergi kepada mahkamah sivil, ada masalah dengan awaknya iman, kena redha dengan hukum kufur. Melainkan darurat-darurat terpaksa juga kena panggil traffic offence, okey lah kan pergi. Tapi kalau tak pasal-pasal nak tutup hak, ada jalan lain lagi, masih ada jalan lain, awak pergi kepada hukum bukan hukum syariat Islam. Kata ulama, sebagai ulama, kalau ridha maknanya kufur. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun zalimul fasikun, kan. Jadi yang tak hukum dengan hukum Allah, yang diturunkan Allah, dia kafir, fasik, zalim, sama aja. Baik. Sama juga dengan faraid eh. Kadang-kadang orang pasal duitnya pasal, diorang pergi civil court dapat lah. Setengah semua sama rata kan. Kalau tu semua sama rata, isteri dapat sama, anak dapat sama, semua dapat sama. Jadi untung dia dekat dunia saja. Jadi itu masalah yang disebutkan oleh ulama. Lagi satu jenis kafir ni, selain daripada dia kafir asli eh, maknanya Yahudi ke Nasrani, ada lagi satu kafir yang tak asli. Bukan tiruan lah, tapi dia tetap kafir juga. Siapa dia? Kan? Dia dulu Islam, lepas tu dia dia kafir. Jadi dia murtad. Macam mana hukum murtad? Itu lain cerita tak? Ini tentang harta pusaka dia. Kalau orang murtad mati, ha, sebelum sebab buat bunuh dia, taruhlah bunuh dia. Kalau tak bunuh dia, dia mati dulu. Dia ada anak, anak orang Islam ada, anak orang kafir ada. Macam mana? Ini bukan saya karang-karang, memang ada dalam kitab-kitab eh. Jadi kita nak harta dia apa kita buat dengan harta dia pun berbeza, perbezaan ulama eh. dapat kalangan ulama dalam masalah ni. Tapi kebanyakan mereka mengatakan orang murtad, kalau orang murtad ni harta dia faid lil muslimin, yang ini dibagikan kepada orang Islam. Sebab orang murtad di dalam hukum Allah, hukum Allah lah, halal darahnya. Sebab kita dah suruh dia taubat, tak nak semuanya. Dah kata kita kalau dia kalau tak taubat pun dia kena bunuh, dia tetap macam tu juga. Dia halal darahnya, dia punya harta benda balik kepada orang orang Islam. Jadi tak boleh diwarisi, tak boleh diwarisi. Faid lil muslimin lah, banyak halal untuk orang-orang Islam. Kita nak baca kesimpulan hadis dan sebagainya tentang masalah tadi, tentang orang kafir, orang muslim waris harta orang kafir ni. Walaupun ada hadis tadi ni pun ada perbezaan pendapat kalangan ulama, ada khilaf juga. Yang orang kafir mewarisi harta muslim tak ada khilaf. Sekarang ni orang Islam ni dia waris, dia dapat harta orang kafir, bapak dia orang kafir, dia warisi harta dia, boleh ke tidak? Sebagian ulama kata boleh. Hadis ni ada, mereka katakan mereka ada hadis lain, iaitu hadis al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, tidak diatasi. Dia mengatasi segala agama. Jadi kalau kita kata orang kafir tak waris satu orang Islam, kalau kita kata orang kafir tak waris satu orang Islam, okeylah. Kalau kita katakan oleh kerana Islam lagi tinggi, Islam boleh warisi harta orang kafir. Itu dalil mereka. Hadis tadi itu pun sahih. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Dia tinggi, dia tidak boleh diatasi. Bukan kias, dalil. Cuma faham daripada dalil tersebut. Antara mereka sahabat-sahabat, iaitu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal kata Rasulullah SAW, orang yang paling faqih, paling alim di dalam umatku, Mu'adz bin Jabal. Dan Sa'id al-Musayyab pun kita tahu alim dia. Dia antara 7 ulama' di dalam kota Madinah, orang yang alim. Dia kata orang Islam boleh mewarisi daripada orang kafir. Jadi macam mana pun kita katakan, lebih tepat, lebih direct lagi adalah hadis tadi. Jelas orang kafir, orang Islam tak boleh waris daripada orang kafir. Nas. Itu nas dalam masalah ini. Cuma macam mana nak jawab hadis tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana yang dia tadris? Sebab dia yang tegak lemak. Macam mana nak jawab hadis Islam itu unggul dan tidak dapat diungguli? Jadi Islam tu unggul, betul lah unggul dalam semua perkara. Dia unggul umum lah, umum unggul. Tapi tentang perincian-perinciannya tak semestinya. Tak semestinya. Bukan maknanya kalau orang Islam tak dapat waris daripada orang kafir, tak maknanya Islam tak unggul. Tak maknanya Islam tak unggul. Dia unggul dalam perkara lain. Ini pun masih unggul lagi. Okey Jadi itu kefahaman yang boleh kita, cara untuk kita kompromikan antara hadis ni dengan hadis yang tadi. Terus kepada hadis berikutnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala wa an hibati. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual budak yang sudah dimerdekakan dan menghibahkannya. Lagi satu hadis yang disebutkan di dalam kitab Faraid. Apa kena mengena dia dengan kitab Faraid? Nabi SAW melarang menjual budak yang telah dibebaskan. Ini pun bukan terjemahan yang tepat. Bai'il wala bukannya bai'il 'abd, melarang menjual wala. Kalau kita boleh terjemahkan tu wala tu lah, bagaimana nak terjemahkan wala tu, nak kena faham lah apa makna wala. Nabi SAW melarang menjual wala, jadi kita tulis wala aja dan menghibahkannya, menghadiahkannya. Apa erti wala? Seorang hamba ada dalam Islam, memang ada hamba tu lah. Seseorang tu dia beli, dia bebaskan hamba tu, dia dah bebaskan hamba tu. Apa jadi dengan hamba tadi? Dah jadi merdeka. Jadi jadi merdeka macam orang-orang lain. Apa lagi hukum selepas dia menjadi merdeka? Apa kaitan antara hamba tadi dengan orang yang membebaskannya? Apa hubungan dia? Itulah namanya wala. Ada hubungan wala. Susah nak terjemahkan. Jadi yang membebaskan jadi maula. Kadang-kadang terbalik. Yang dibebaskan tu menjadi maula, yang itu adalah pembebas tu yang membebaskannya. Jadi dia ada namanya wala dekat situ. Jadi sentiasa dia punya bin tu, dia katakan dia maula fulan, maula Ibnu Abbas, maula Ibnu Umar dan sebagainya. Iaitu menunjukkan bahawa orang yang bebaskan dia tu adalah orang tadi, Ibnu Abbas ke Ibnu Umar. Itu yang dinamakan wala. Jadi wala ni macam nasab, macam nasab. Dia bin dia kan, dia anak dan sebagainya kan. Jadi macam mana pun kita tak boleh nak, sekarang anak awak tu dia punya milik anak tu, awak boleh serahkan kepada orang lain tak? Okey, ni sekarang anak awak, boleh tak? Anak awak, awak serahkan kepada orang lain dan dia jadi anak dia, bukan lagi anak awak. Boleh tak kita berikan ke ataupun jual? Tak boleh kan? Itu satu benda yang tak boleh dijual beli, tak boleh diberi hadiah. Sampai mati pun dia tetap anak. Kan? Sama macam wala. Sampai mati pun dia tetap wala. Kita tak boleh jual. Okay, aku beli hak milik kau kepada hamba tadi, yang dari mereka kan tadi. Ataupun berikanlah aku hak milik hamba tadi. Tak boleh di dalam Islam. Sebenarnya tak dibenarkan untuk nasab keturunan. Jadi Nabi SAW melarang. Kenapa? Sebab ada kena-mengena dengan faraid. Sebab orang jika tidak ada keturunan, tak ada waris, dia cuma ada hamba yang dia telah bebaskan dahulu. Dan bila kita katakan dia dah bebas, maknanya dia dah bebas lah. Dia tak mesti tinggal kat dalam rumah yang sama kan. Dia dah kahwin, dia dah ada anak apa semuanya kan. Ni tuan dia. Bukan tuan, dia yang membebaskannya. Ex tuan mantan tuan dia. Dia bukan tuan, dia bebaskan. Dia tak pernah beli untuk diri dia, dia bebaskan. Kemungkinan dia punya, kemungkinan bukan dia, bukan dia punya kan. Jadi kalau dia meninggal, dia tak ada keluarga, siapa yang mewarisi harta dia? Yang dia bebaskan, subhanallah, gitu punya kuat. Dan terbalik, kalau hamba tu meninggal dunia, bekas tuan ke ataupun yang membebaskan dia dapat mewarisi harta benda dia. Macam keturunan. Begitu kuatlah pembebasan atau memerdekakan seorang hamba dalam Islam, hubungan dia. Jadi Nabi SAW melarang daripada menjual wala ni dan menghadiahkannya. Cuma masalah dia berapa banyak dapat? Berapa banyak dia dapat? Ada dalam Quran ke? Itu yang pembahasan. Kalau kita nak detail, kita kena baca kitab Farid. Berapa banyak hamba tu, yang bekas hamba tu dapat ke atau yang membebaskan dapat. Dan masalah ni ada rumit sikit. Ada rumit sikit. Dalam ada berapa yang detail-detailnya, ada beberapa masalah yang rumit. Kita tak nak panjang lebar kat situ. Jadi ada lagi satu dalam Faraid, iaitu wala. Hadis yang terakhir dalam bab faraid. Hadis panjang kita cuba ringkaskan daripada Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana fi barirata thalathu sunan khuyirat ala zawjiha hina ataqat wa uhdiya laha lahmun fadakhala alaiha fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal burmatu ala nar fada'a bi ta'am fa'utiya bi khubzin wa udumin min udumil bait faqal alam ara burmatan ala nari fiha lahmun faqalu bala ya Rasulullah dhalika lahmun tusaddiqa bihi ala barirah fakarihna an nut'imaka min faqal huwa alaiha sadaqah wa huwa minha lana hadiyah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha innamal wala'u liman a'taq. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata pada diri Barirah radhiyallahu anha. Barirah ni nama orang. Barirah nama orang. Ada tiga sunnah. Sunnah ni bukan maknanya sunat, kewajipan, padahal hukum, hukum ahkam. Dia diberi pilihan, ini Barirah diberi pilihan untuk berpisah dari suaminya ketika dia dimerdekakan. Ini kalau siapa ingat lagi, saya ada pernah ceritakan sedikit tentang kisah Barirah ni. Beliau ni adalah seorang hamba, kan? Dulu ada cerita dengan Aisyah radhiyallahu anha, dia nak bebaskan diri dia dengan tiga gantang emas ke apa, dalam masa 9 tahun dengan 9 emas selama 9 tahun dia minta tolong dengan Aisyah radhiyallahu anha untuk langsaikan. Jadi dia dah berkahwin sebenarnya. Dia hamba, dia berkahwin. Boleh tak hamba kahwin? Boleh. Boleh eh? Hamba boleh kahwin. Jadi apabila dia dibebaskan, kan dia dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha kan? Dia diberi pilihan untuk terus bersama dengan suaminya yang masih hamba lagi, dia dah merdeka sekarang, ataupun untuk berpisah dengan suaminya. Itu satu hukum. Ini namakan sunnah lah. Sunnah ni hukum. Jadi menunjukkan bahawa kufuk ni ada di dalam Islam, mu'tabar di dalam Islam. Maknanya kalau seseorang tu merdeka, yang lagi satu tu hamba, tak kufuk. Tak apa, kufuk ni maknanya apa? Tak setaraf. Tak setaraf. Boleh kita tolak. Boleh. Kita dapat tahu bahawa kita ingatkan dia orang merdeka, sekali hamba kita boleh tolak. Kerana orang yang hamba ni dalam Islam dia taraf dia bawah daripada orang yang merdeka. Memang macam gitu Islam tetapkan. Sebab tu kita disuruh untuk membebaskan. Kalau belum bebaskan lagi, dia taraf hamba. Bukan maknanya kita boleh abuse dia dan sebagainya. Cuma dia taraf hamba. Sebab dalam Islam dia kurang. Dari segi amalan Islam dia kurang. Dia kalau nak sembahyang sunat, nak puasa sunat, semuanya mesti minta izin daripada tuannya. Nak pergi haji lagi tak boleh, mesti minta izin daripada tuannya. Harta bendanya semuanya tuan dia punya. Kalau dia nak kahwin pun, dia kena minta izin tuan dia. Sampai ada khilaf, kalau ada cerai, nak minta izin daripada tuannya ataupun tidak. Sampai macam gitu. Jadi dia punya Islam dia kurang. Jadi kemungkinan orang tak nak sama-sama dengan suami, lebih-lebih lagi yang masih hamba. Suami di bawah tuannya, dia dah merdeka, betul tak? Akhirnya dia boleh beli suami dia, kan? Tak masalah. Jadi dia memilih untuk tidak bersama dengan suaminya. Barirah, dia tak nak bersama dengan suaminya. Itu sunnah yang pertama. Kemudian pada satu hari Barirah ni diberikan hadiah. Hadiah daging lah. Diberikan hadiah daging. Ya Rasulullah SAW masuk ke rumahku, yang di rumah Aisyah. Dan ketika itu kuali yang berisi daging tu dijerang atas api. Sedang dijerang atas api dengan menggelegak. Nabi SAW nampak lah. Nabi SAW minta makan, tapi mereka tak berikan makan daging yang sedang menggelegak tu. Yang diberikanlah roti dengan lauk-lauk lain yang ada kat rumah, bukan yang tengah menggelegak. Nabi tanya, apa pasal? Kan bukankah aku nampak ada daging kat dalam kuali, kenapa kasih roti dengan kuah je? Sebenarnya ada hukum dia lah, bukan Nabi tamak ke apa, na'udzubillah eh, nak makan daging dan semuanya, tak ada. Untuk jadi hukum. Jadi mereka kata, oh daging tu sebenarnya adalah hadiah yang diberikan kepada kepada Barira. Bukan hadiah, afwan, sedekah kepada Barira. Sedekah kepada Barira, barang miskin, diorang sedekahkan daging. Dan kita tahu bahawa antara keistimewaan Nabi SAW, Nabi SAW tak boleh makan harta sedekah. Harta sedekah derma-derma Nabi SAW tak boleh makan, kerana dia dari keturunan Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW. Dia tak boleh makan sedekah. Hadiah boleh. Jadi mereka takut ini Barira dapat sedekah. Kalau mereka kasih daging ni, nanti Nabi SAW makan harta ataupun daging sedekah, dah salah pula. Jadi mereka tak kasihlah daging tersebut. Mereka faham macam tu, mereka ijtihad. Tapi Nabi SAW kata itu untuk dia sedekah, untuk Barira sedekah. Tapi untuk kita hadiah. Faham tak? Sebab Barira bila kasih pada keluarga Rasulullah SAW, bukan sedekah lagi, dah hadiah. Jadi itu semua kontrak atau nama-nama kontrak ni, nama-nama perubahan hak milik ni penting dalam Islam. Yang ini jual, ini sewa, ini apa kan? Ini sedekah, ini hadiah. Sebab tu penting dalam Islam nak beza-bezakannya. Kerana ada kesannya dalam hukum. Jadi sekarang kita fahamlah. Kerana Barira punya pasal kita dah dapat, dah dua dah hukum. Last sekali, hukum yang last sekali, bukan hukum asal dia. Sama juga harta orang kafir kan, mungkin dia dapat, kita tak tahu macam mana dia dapat, tapi yang penting dia bagi kita halal, bersih kan, jadi halal lah. Macam tu, kita jangan tengok asal usul dia apa semuanya. Nak warak itu terpulang eh. Ada orang kata sekarang semua yang kerja dengan kerajaan, bukan sekarang, dulu lagi zaman-zaman sultan-sultan yang ada, sultan yang zalim dan sebagainya, mereka ambil cukai dan sebagainya. Jadi ada orang yang tak nak makan harta kebuah-buahan kerajaan sebab kata ada syubhat, walaupun dia dapat tu secara halal, orang kasih kan, ataupun dia beli dengan duit dia kan. Dia kata kemungkinan ni ditanam ke ataupun dapat dengan cara yang bukan halal. Kita katakan tu terpulang pada dia. Hukum Islam apa? Dia kira macam mana kita beli harta tersebut dengan cara halal, maka dia halal lah. Hukum yang ketiga yang kita dah baca kemarin lah, bahawa Nabi SAW berkata tentang Barirah, innamal wala'u liman a'taq. Hanya sahaja hak terhadap wala' tu, budak yang dimerdekakan tu, adalah bagi orang yang memerdekakan. Siapa yang memerdekakan, dia punya wala'. Sampai bila-bila dia punya. Jadi itu tiga sunnah ataupun tiga hukum di dalam sahabat wanita yang bernama Barirah radhiyallahu anha. Yang ada kena-mengena dengan faraid yang terakhir sekali ya, yang terakhir sekali. Ada apa-apa soalan? Tak ada, kita teruskan dengan kitab Sahih Muslim. Cuma insyaAllah kita sambung kitab nikah eh. Kita sambung kitab nikah. Pasal dah pandai, dah kaya, dah buat muamalah, dah jual beli, dah apa semuanya, baru nak fikir pasal nikah. Sebab kalau makan pun tak cukup, masih fikirkan rezeki, macam mana nak fikir pasal nikah kan. Jadi kita baik, hadis dalam Sahih Muslim kita berhenti kat mana? Tentang istiqamah pada minggu lepas. Lepas tu telah baca tentang seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, yang meminta Nabi SAW memberikan dia sesuatu tentang Islam yang mana dia tak akan tanya lagi orang lain selepas Nabi SAW. Maknanya satu perkara yang penting tentang Islam yang kira-kira buat dia cukup lah. Satu perkara je yang boleh merangkumi Islam seluruhnya. Kata Nabi SAW, katakan bahawa aku telah beriman pada Allah dan berlaku luruslah, beristiqamah lah. Mudah aja. Itulah satu perkara yang mana Nabi SAW jawab. Kalau kita pun nak jawab, susah. Nabi SAW jawab dalam satu kalimah yang pendek, Qul amantu billah tumastaqim. Itu satu jawapan untuk soalan yang susah, iaitu satu jawapan terhadap Islam seluruhnya. Amantu billah tumastaqim. Ada tauhid kat situ. Lepas tu ada Islam semuanya kat dalamnya. Kita dah faham tentang makna istiqamah, artinya melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala berterusan, taat dan tauhid berterusan sampai kita mati. Itulah namanya istiqamah. Kemudian hadis berikutnya, babu bayan tafadhulil Islam wa ayy umurihi afdal. Terjemahannya, bab yang menerangkan tentang tinggi rendahnya Islam, yakni ataupun darajat-darajat Islam. Dan apakah perkara-perkara dalam Islam tu yang lebih afdal. Jadi menunjukkan bahawa Islam tu ada peringkat-peringkat. Hadis yang akan disebutkan ni menunjukkan bahawa Islam tu ada peringkat-peringkat. Ada peringkat yang afdal daripada Islam yang lain. Islam tu tak sama semuanya. Ada perkara-perkara dalam Islam tu lebih baik, lebih agung daripada Islam-Islam yang lain, perkara-perkara dalam Islam yang lain. Jadi hadisnya daripada qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, qala Imam Muslim rahimahullah hadatsana Qutaibah bin Sa'id, qala hadatsana Laits ha wa hadatsana Muhammad bin Al-Muhajir, qal akhbarana Laits an Yazid ibn Abi Habib an Abi Al-Khair an Abdullah ibn Amr anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair, qal tut'imu at'am wa taqra'u as-salamu ala wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Artinya selepas sanadnya bahawa seorang laki-laki, hadisnya daripada Abdullah bin Amr ibn As, bahawa seorang laki-laki bertanya Rasulullah sallam, apakah Islam yang paling baik? Bukan makna Islam tu ada dua tiga. Bukan Islam tu ada dua tiga. Apa maksudnya? Apakah urusan Islam yang paling baik, yang terbaik sekali? Islam tu ada banyak. Apakah amalan-amalan yang paling baik dalam Islam? Jawab Rasulullah SAW. Kalau kita tanya, kita semua orang boleh ijtihad macam-macam kan? Agaknya solat, agaknya jihad, kan? Kata Rasulullah SAW, simple aja. Tut'imu ta'am, awak pun tengah makan, eh? Berilah makan. Islam yang paling baik, kata Nabi SAW. Berilah makan, Masya Allah. Yang beri makan, eh? Yang makan yang makan doakan kepada orang yang beri makan lah. Tutup ta'am, senang aja. Dia tak katakan beri makan pada orang yang lapar. Dia kata beri makan je. Orang yang kenyang pun nak beri makan tak ada masalah. Tapi tentu sekali awak berikan kepada orang lebih memerlukan, lebih afdal. Tapi umum, tutup ta'am. Dan dia tak katakan sekali-sekali ke, dia bila-bila masa saja. Eh? Asalkan bukan bulan Ramadan sudahlah, eh. Bulan Ramadan boleh, tapi untuk bulan puasa, tutup ta'am bila-bila saja. Orang nak makan, kasih makan. Dan dia tak kata kan mesti special buat untuk orang tu. Belen-belen pun kira sama, pun beri makan juga, tak kira, eh? Tapi tentu sekali yang afdal, makanan yang lebih lazat dan seterusnya kepada orang yang memakan, bukan orang yang memberi makan. Mungkin pada orang yang memberi makan ni tak sedap, wah masak bagus-bagus, tapi orang ni tak tahu makan ni, eh? Durian dia tak makan misalnya. Pada awak durian bagus, awak kasih dia durian, dia tak suka. Jadi kita beli beri makan, mura'ah, kita mesti meraikan orang yang makan. Tut'imut ta'am. Wa taqra'u salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan kau membacakan salam. Yakni engkau memberi salam. Kalau terjemah dia membaca salam eh. Memberi salam kepada orang yang kau kenal ataupun orang yang kau tidak kenal. Itu Islam yang paling baik. Beri makan dan beri salam pada semua orang, kenal ataupun tidak kenal. Senang eh? Hadisnya senang. Dalam banyak-banyak Islam, inilah perkara dia yang paling baik. Mudah atau tak mudah? Nombor satu, mudah juga. Tapi syaratnya ada duit lah. Ada duit lebih eh. Yang kedua tu lagi mudah daripada yang pertama. Tak perlu, tak perlu duit. Beri salam pada semua orang, tak perlu duit. Tapi perlu apa? Perlu apa? Perlu suara lah. Semua orang mesti ada suara. Macam bisu tu lah yang cerita lah. Perlu iman sebenarnya. Sebenarnya dua-dua perlukan iman. Islam, Islam mahu kuat tak? Nak beri makan tu tak semua orang juga. Ada orang tak boleh beri makan eh, dari sudut dia punya susah payah dia dan sebagainya. Tapi yang kedua tu, beri salam tu balik pada iman. Untuk orang yang awak kenal biasa, mudah. Untuk orang yang awak tak kenal tu yang agak susah sikit. Jadi itu Islam yang baik. Kalau kita lihat, nanti ada soalan yang serupa atau hampir serupa, Islam apa yang paling baik? Jawab dia lain. Jawab dia lain. Hadis berikutnya daripada sahabat yang sama. Ana usami Abdullah bin Amr bin Al-As yaqul inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khair. Qal man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata bahawa seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah SAW, orang-orang Islam yang manakah yang paling baik? Orang-orang Islam yang mana yang paling baik? Yang banyak solat ke? Yang banyak puasa ke? Yang banyak tolong orang ke? Kata Rasulullah SAW, orang Islam yang paling baik itu adalah seseorang yang orang Islam lain selamat daripada lidahnya dan tangannya. Orang Islam yang paling baik adalah di mana orang Islam lain selamat daripada keburukan lidahnya dan keburukan tangannya. Itulah orang Islam yang paling baik. Maknanya dia tak keluarkan kata-kata yang mengenai menganiaya orang, dan tangannya dia tak buat untuk menganiaya orang. Tapi kalau kaki dia, kepala dia. Kenapa Nabi SAW kata tangannya? Kenapa tangan? Ini bahasa Arab lah eh. Tapi bahasa Melayu pun serupa juga. Kita nisbahkannya kepada anggota yang paling important, yang paling banyak digunakan dalam perkara tersebut. Yang paling digunakan, paling banyak digunakan untuk menyakiti orang, kaki ke? Bau ke apa? Tangan kan. Jadi kita katakan, kata Nabi SAW kata tangan daripada tangannya. Tak bermaknanya kakinya boleh, kepalanya boleh dan sebagainya kan. Jadi orang yang sejahtera lisannya, lidahnya, tak ada mengumpat dan tak ada keji-keji orang, dan tangannya pun tak ada pukul orang, cubit orang, tolak orang, maka itulah orang Islam yang paling paling baik. Berbeza kan daripada yang tadi? Berbeza. Hadis yang berikutnya pun sama eh. Okey, kita nak syarahkan. Kenapa berbeza? Sedangkan soalannya serupa. Adakah berbeza maknanya kita kena ambil salah satu daripadanya atau kita tolak semuanya? Sebab Nabi SAW takkan cakap satu perkara yang berbeza-beza kan? Gantung kepada orang yang bertanya. Jadi kalau kita katakan demikian, kalau kita tak katakan demikian, maknanya bukan bergantung pada orang yang tanya, kita ada jawapan lain ke? Kenapa jawapannya berbeza-beza? Nak memberi ajaran kepada yang ramai. Kenapa Nabi SAW tak sekali jalan semuanya sekali kan? Beri makan, beri salam, sejahtera tangannya dan lisannya. Kenapa tak semua sekali? Ataupun pada waktu lain pun boleh kan? Waktu-waktu lain pun kalau nak beritahu, nak ajar, kasih tahu yang lain-lain. Jadi sebab tu ulama kata yang paling dekat sekali dengan kebenaran, kenapa jawapannya berbeza-beza kepada soalan yang serupa atau sama, adalah bergantung kepada keadaan orang yang bertanya. Keadaan orang yang bertanya itu yang lebih tepat. Dan juga dengan keadaan orang sekeliling, keadaan Islam ketika itu, para sahabat ketika itu. Kemungkinan ketika itu orang susah nak beri makan, ataupun orang miskin ramai. Bukan orang yang tanya tu kaya ke tak, apa lokek ke sebagainya, itu kemungkinan juga. Tapi keadaan orang berhajat kepada diberi makan tu lebih banyak zaman awal-awal Islam. Jadi dengan hadis ini menggalakkan orang beri makan supaya ditutup kekurangan tersebut. Dan juga untuk beri salam, mungkin ini adalah awal-awal Islam. Dan memang satu perkara yang amat penting di dalam Islam adalah persaudaraan dalam Islam. Jadi cara untuk mengeratkan persaudaraan Islam adalah dengan memberi salam. Sama awak kenal, sama awak kenal ataupun awak tak kenal. Nampak siapa-siapa ke kat masjid ke ataupun kat mana-mana ke, asal dia orang Islam, kita beri salam. Asalkan dia orang Islam, itu syarat dia. Kalau tak tahu dia orang Islam, kalau tak tahu, ijtihad lah. Agak-agak dia orang Islam, beri salam lah. Kalau salah tak apa kan. Kalau salah tak apa, pasal kita dah cuba, dah agak-agak dia orang sekali, dia bukan orang Islam. Muka semua sama tapi bukan orang Islam. Tapi kalau kita dah tahu dia memang bukan orang Islam, dengan tanda-tandanya, crossnya ke, dia punya apa-apa ke kan, ni tanda-tanda orang Islam, bukan apa, bukan Islam, apa hukumnya beri salam pada orang bukan Islam? Dosalah, tak boleh ya? Tak boleh. Ada hadis lain eh? Dekat mana hadis dia? Yang melarang kita beri salam kepada orang bukan Islam. Kalau saya suruh awak cari, kat mana awak nak cari? Baru baca. Sebab tu kadang-kadang ini ilmu eh, ilmu. Orang yang belajar dengan yang tak belajar lah. Bukan nak, bukan apa, nak galakkan awak belajar, bukan nak patahkan semangat. Kalau ada belajar, awak boleh tahu kat mana dia, ataupun boleh agak kat mana hadis-hadis ni. Kalau awak dah pernah baca buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim pun, dengan ilmu jugalah awak boleh tahu kat mana agak-agak hadis-hadis ni. Dia perlukan ilmu tertentu untuk cari hadis. Cari Quran, ayat Quran senang lah sikit. Cari hadis ni agak susah kat mana. Sebab tu kita kena baca banyak kitab. Dan dia ada bab-bab tertentu di dalam fikih ni yang membantu kita dapatkan sumber-sumbernya. Jadi kalau kita at least untuk insyaAllah dalam kuliah hari Senin ni, kita cuba baca seberapa banyak hadis yang dapat, lama-lama kita akan dapat agak kat mana nak cari, kat mana nak cari. Macam orang yang selalu baca Quran, dia dapat cari lah, kat sini, kat sini, kat sini. Jadi itu sepatutnya kita nak budayakan lah. Kita nak budayakan perkara macam ni. Bab ini awak boleh jumpa di dalam kitab adab. Dalam kitab adab. Dan kalau siapa yang biasa dengan tulisan-tulisan ulama eh, Ibn Taymiyyah rahimahullah, dia ada kitab Iqtida' Siratul Mustaqim. Iqtida' Siratul Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, iaitu mengikuti jalan yang lurus di dalam dalam berlawan dengan orang-orang yang dalam berlawanan dengan menyerupai orang-orang ahli jahim, ahli neraka. Jadi kitab dia tu khas tentang kepentingan menyalahi orang-orang kafir. Tak boleh ikut orang kafir, majlis dia dan sebagainya. Ada dia punya hukum-hukum tertentu, satu kitab khas. Jadi kalau siapa yang tahu kitab tu, dia tahu dia rujuk, mesti insya-Allah jumpa. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah dia punya kitab Ahkam Ahli Zimmah. Hukum-hukum tentang ahli zimmah, yang orang kafir yang hidup di bawah negeri orang Islam. Apa saja hukum-hukum semua dekat dalam situ. Yang tadi kita bahaskan tu tentang waris orang kafir, orang Islam dan sebagainya, semua dekat situ. Termasuk yang ini. Baik. Jadi tentang memberi salam untuk orang Islam khas. Alaman arafta wa malam ta'rif. Ini umum, tapi dia khususkan dengan hadis yang kita, yang larangan yang kita sebutkan tadi. Baik. Saya nak baca sedikit komentar daripada Imam Nawawi tentang hadis ni. Jadi, Imam Nawawi antara mereka mengatakan bahawa sebab jawapannya berbeza-beza kepada soalan yang sama kerana bergantung kepada orang yang bertanya dan keadaan sekeliling. Dan dia mengatakan hajat untuk perkara tersebut, iaitu memberi makan, memberi salam pada ketika itu lebih banyak dan lebih penting. Dan orang makin, orang yang melekeh-lekehkan banyak. Jadi Nabi SAW jawab dengan jawapan ini. Jadi satu hikmah lah bagi pendakwa. Jadi dia lihat juga perkara-perkara yang diperlukan dalam masyarakat dan perkara-perkara yang masyarakat ambil mudah dan tinggalkan, dia ingatkan. Jadi dia cari apa ni, topik-topik yang seperti itu. Dalam khutbah ke ataupun dalam nasihat dia selit-selitkan tentang perkara-perkara demikian. Jadi sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, dengan keadaan sekeliling. Itu satu faedah lagi daripada hadis tadi. InsyaAllah selepas ini kita boleh amalkan beri salam kepada semua orang. Sama ada dia jawab atau dia tak jawab, itu bukan, itu bukan urusan kita. Hukum salam ni aja ada kitab kecil, ada kitab tentang hukum beri salam dan sebagainya. Beri salam pada orang lain jenis, apa hukum dia? Dan apa hukum jawab, jawab salam dia kan? Jalan kat bas ke, stesen bas ke, kat mana nampak muslimah lah, muslimah, muslimah dah terang-terang orang Islam kan, beri salam kepada orang yang awak kenal ke orang yang tak tak kenal. Kami yang prama, apa hukum? Kat dalam lip ke apa ke, ke terserempak ke apa ke? Ikut hadis ni boleh kan? Tapi saya tanya, betul ke? Habis jawab salam, dia tak tahu niat dia apa kan? Dia jawab wajib kuat-kuat juga. Jadi dalam masalah ini, ini satu perkara lain kita kena bincangkan lah. Mungkin tak cukup masa lah. Dari sudut hubungan antara lelaki dengan dengan perempuan, dalam Islam ada perbezaannya, tak sama. Kumpulan lelaki-lelaki dengan kumpulan wanita lain. Satu lelaki-lelaki dengan kumpulan wanita lain. Satu lelaki-lelaki dengan satu wanita lain. Ia berbeza-beza. Tetapi semua balik pada satu perkara tentang fitnah. Kalau perkara-perkara yang boleh mengakibatkan fitnah, maksiat, dosa, maka jalan tu kita kita tutup. Walaupun benda tu digalakkan kan, Islam yang terbaik, tetapi dalam Islam juga dia menutupkan pintu-pintu demikian. Cuba bayangkan yang memang betul-betul tak tak baik, yang memang betul-betul tak baik. Ini yang memang betul-betul baik, beri salam asalnya baik. Yang ini kita doakan seorang itu sejahtera daripada Allah SWT. Assalam memang nama Allah. Wah, memang baguslah semuanya. Itu tetapi jika dia mengakibatkan fitnah, dia di dia dilarang. Dia dilarang. Tak payah beri pun tak apa, sebab asal dia tak tak wajib. Tak beri salam pun asal dia tak tak wajib. Tetapi untuk yang menjawabnya, dia tak payah nak jawab kuat-kuat. Kalau seorang-seorang, dia jawab dan hati dia sudah. Tak payah nak jawab. Kerana lagi teruk, beri salam lepas tu gini gini gini kan, dan macam-macam lagi. Jadi ulama mengatakan tak tak boleh, kerana mengakibatkan fitnah. Tapi kalau tak membawa pada fitnah, contohnya ramai kan, jadi itu tak mengapa, ya itu boleh. Sebab tu Nabi SAW beri salam kepada orang wanita, ini tak apa-apa. Dan orang wanita pun boleh beri salam kepada orang laki-laki jika aman daripada fitnah. Itu kefahaman daripada hadis ini. Okay. Hadis berikutnya, ada apa-apa soalan tentang hadis tadi? Tentang orang yang bukan Islam pula, tentang beri salam ni, kita tidak dibenarkan beri salam. Tapi kalau mereka beri salam kepada kita, sama ada dengan cakap assalamualaikum. Ada orang Cina boleh cakap assalamualaikum kan kat Malaysia eh? Orang putih boleh. Orang putih pun ada eh, dekat Iraq yang kita dengar kadang-kadang dia masuk orang apa rumah-rumah orang Arab, dia kata assalamualaikum. Macam mana? Wajib jawab? Jadi kita jawablah. Waalaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tak waalaikum aja kita stop? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita cuma jawab waalaikum bila kita tak pasti dia kata dia beri salam dengan betul ataupun dia beri salam dengan cara yang tak betul. Itu dia punya hukum. Kalau dia beri salam kepada kita, kita jawab balik dengan baik, waalaikumsalam, tak ada masalah. Tapi kalau kita tak pasti dia nak main-main kita ke apa ke, barulah kita hati-hati juga, kita kata waalaikum. Apa yang dia kata salam ke sam ke, itu balik pada dia. Jelas? Itu tak ada, dia bukan kat sini. Bukan mendoakan orang kafir tu, mendoakan dia apa ni, masuk istighfar, diampunkan dosa dia, sejahtera, tak ada masalah. Ini bukan sejahtera yang macam waktu orang yang beriman. Maknanya selamat pada engkau, semoga dia masuk Islam, boleh juga kan. Ini ada dalam apa ni pembahasan. Jadi itu saja yang perbezaannya untuk orang Islam dengan orang bukan Islam. Kita tak jawab dia dengan betul jika kita tak tak pasti. Itu fahaman yang kalau kita dah sampai hadis ni, insya-Allah lah kita akan jelaskan, syarahkan. Tentang hadis berikutnya daripada sahabat yang sama, tentang Islam ataupun orang Islam yang mana yang paling baik, jawab Nabi SAW, orang yang lidahnya dan tangannya tidak menganiayai orang lain. Orang Islam yang lain tak menganiayai, tak dianiaya. Mafhum mukhalafahnya, orang yang bukan Islam bolehlah eh, orang yang bukan Islam bolehlah dia cerca dengan lidah ataupun dia sakiti dengan tangan. Jadi tak boleh pun kita faham macam tu. Kita tak boleh faham bahawa orang oh bukan Islamnya kita maki dia apa semuanya, kita pukul dia kan. Tak boleh kita faham daripada hadisnya dengan fahaman macam tu. Tu fahaman yang tidak tidak tepat. Itu untuk hukum orang yang bukan Islam yang memerangi kita. Nah, itu lain. Memerangi kita itu lain. Tapi hukum orang yang tak memerangi kita, orang bukan Islam pun sama macam orang Islam juga. Cuma orang yang Islam lebih-lebih lagi kehormatannya tu lebih besar lagi. Jadi kita tak cerca dia, selamat daripada lidahnya dan tangannya. Dan ini nampaknya simple, mudah, tetapi perkara yang besar di dalam Islam. Sikit pun tak boleh. Umum daripada hadis ni, sikit pun tak boleh. Kata dia yang tak baik sikit pun tak boleh, macam sifat-sifat yang tak baik lah, dia tak suka dengar, sama ada depan-depan dia ataupun belakang dia. Dengan tangan lebih-lebih lagi tak boleh. Kalau takut-takutkan dia macam mana? Dia jalan belakang, sembunyi belakang pintu, lepas tu takutkan dia. Tak pakai tangan eh? Sergah ni. Ya? Masuk tak dalam ni? Masuk. Masuk dalam ni. Ada hadis lain, Nabi SAW melarang seorang tu membawa senjata di dalam komuniti orang Islam. Dia bawa senjata, dia hulurkan, hunuskan dekat orang Islam. Nabi SAW larang. Dan juga orang yang menakut-nakutkan orang Islam, tak boleh, hukum dia haram, dosa besar. Dia dah termasuk dosa besar. Takutkan orang Islam, main-main ke? Tak main-main. Okey, budak-budak selalu gitulah kan. Jadi kena ingatkan diorang, jangan takut-takutkan apa-apa semuanya kan. Kalau kita lihat dari sudut apa yang Islam nak daripada ni semuanya, Islam nak orang Islam macam mana? Agama kita, dia nak masyarakat yang macam mana? Masyarakat yang aman, damai. Itu maksud dia. Ada kasih sayang. Kalau awak tak tahu awak duduk ni, ada orang nak cucuk ke, kan, ada orang nak anaya ke, dah tak tenteram kan. Tenteram maknanya ada aman damai tu untuk semua keadaan, untuk semua keadaan. Harta dia, rumah dia tak boleh dicuri, tak boleh diapa, semua tu biasalah, tak boleh dirampas. Begitu juga diri dia sendiri, dengan lidah pun kadang-kadang lebih dahsyat daripada penganiayaan dalam harta benda. Orang tu orang kafir, kita boleh tolong bantu juga. Boleh. Boleh lah. Kita jangan tanya lah. Jangan tanya dia nak buat kenduri ke, nak buat kendara, nak buat majlis apa kan, baca-baca dia. Itu cerita lain eh. Kalau kita tahu dan kita tak kasih lah. Sebab kita balik kepada hukum asal. Apa hukum hadiahkan kepada orang yang bukan Islam? Hukumnya jawab yajuz. Boleh. Boleh. Orang kafir boleh, kita boleh terima hadiah daripada mereka, kita boleh balas balik hadiah. So dalam masalah ni tak ada apa-apa. Boleh kita sedekah kepada orang fakir yang bukan Islam? Boleh. Daging korban kita tu, kalau kita nak bagi pada orang jiran yang bukan Islam, hukumnya boleh. Yang tak boleh cuma zakat harta saja. Zakat harta yang tak boleh bagi pada orang bukan Islam. Sedekah lain boleh. Zakat fitrah pun boleh. Ini zakat harta ada nas eh. Wa turaddu ala fuqara'ihim, yakni orang-orang Islam. Baik, jika tak ada soalan lain, kita berhenti kat sini dahulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.